diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh merupakan satu kebanggaan bagi kami dari tim Safir Al-Azhar pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bertemu, saling bersilaturahmi melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam, berusaha untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai acuan kehidupan, menjadi prinsip hidup, sehingga akhirnya keberadaan kita di atas bumi ini merupakan gambaran dan bayang-bayang dari pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini sudah memasuki surat Yunus ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu memang benar-benar orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, singkat memang ayat pembahasan kita pada hari ini, tapi sebenarnya memberikan satu makna yang cukup mendalam. Yang pertama sekali digambarkan oleh ayat ini adalah bagaimana sikap ingkar dan kekerasan hati dari orang-orang yang sudah ditunjuki, orang-orang yang sudah didatangkan Rasul kepada mereka, tapi ternyata bukannya malah mereka sadar dan mau memeluk ajaran para Rasulnya dengan segala senang hati. Sebaliknya mereka malah mengungkapkan kalimat yang menggambarkan kekerasan hati mereka dengan pernyataan, kalau memang betul, coba kamu datangkan janji Allah yang berupa siksaan itu, kalau memang kamu betul-betul adalah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimat singkat tapi menggambarkan tentang bagaimana kedalaman kekufuran mereka, bagaimana kekerasan hati mereka yang sudah begitu sangat keras, jauh lebih keras daripada batu. Batu kalau ditokok masih bisa pecah, tapi kalau mereka diberikan gambaran mukjizat yang begitu hebat, diberikan kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu menakjubkan, tapi ternyata semua itu tidak mampu merubah kekerasan hati mereka untuk menolak apapun ajaran kebaikan yang dibawa oleh para rasul mereka. Wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Yang menarik adalah bahwa kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ternyata redaksi ini berkali-kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya. Di dalam surat Al-Ahzab, kalau saya tidak salah, juga pertanyaannya sama. Ketika Allah sudah menggambarkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadzira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kafah, untuk seluruh manusia sebagai pemberi berita gembira, tapi sebagian manusia la ya'lamun, malah tidak mengetahui. Ketidaktahuan mereka itu malah ditambah lagi dengan gambaran wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Katakanlah, kapan itu datang janji keburukan atau ancaman yang engkau sampaikan wahai Muhammad jika engkau memang betul-betul adalah orang-orang yang benar. Jadi sebenarnya keterangan ayat ini untuk menggambarkan kalimat dan redaksi ini bukan hanya datang dari satu umat saja, tapi sejak zaman dari Nabiullah Ibrahim, sejak zaman dari Nabiullah Nuh dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksi yang sama, kalimat yang sama selalu diutarakan oleh para pengikut-pengikut para rasul yang ingkar kepada mereka. Ini menjadi catatan kepada kita semua untuk saat sekarang ini. Apakah redaksi kita sama dengan redaksi yang dipakai oleh umat terdahulu? Kalau memang ternyata sama, menjadi satu catatan besar bagi kita bahwa ternyata keingkaran kita tidak jauh berbeda daripada keingkaran dari umat-umat terdahulu. Dan kalau kita siap untuk menanggung akibatnya, maka kita juga akan menanggung akibat yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada apa yang telah dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Ada yang dihancurkan kampungnya sampai rata dengan tanah, ada yang dikirim angin yang begitu dingin sehingga akhirnya mereka mati bagaikan kayu-kayu yang lapuk, ada yang ditenggelamkan di dalam tanah dan sebagainya. Apakah kita mau seperti mereka? Kalau tidak mau, jangan jadikan redaksi ini menjadi bagian daripada hidup kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, Ustaz Adiansa, dan juga Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Kita melihat ayat yang mulia ini sebagai suatu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala dengan meminjam atau menggunakan redaksi orang-orang kafir. Karena apa? Karena kata-kata menantang atau tahaddi seperti ini memang sering sekali dikatakan. Bahkan orang-orang yang berbuat kejahatan sekalipun berani bersumpah di depan pengadilan, kalau sekiranya aku berbohong maka aku mati sekarang. Ya, ini adalah bentuk bahwa padahal dia benar-benar berbohong. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab itu ketika itu. Ya, boleh jadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih kasih sayang kepada orang itu dan masih memberikan kesempatannya untuk bertaubat. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu juga pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, "Hai Muhammad, kalau sekiranya apa yang kau sampaikan itu benar, maka katakanlah kepada Tuhanmu untuk menghujani kami dengan batu." Penantangan seperti ini kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dengan turunnya hujan batu. Karena apa? Karena boleh jadi kalau turun hujan batu ketika itu mungkin dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai kepada kita saat sekarang ini. Karena apa? Karena generasi para duat yang pertama itu telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan yang kedua, ketiga bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang pelaku maksiat baik itu besar, kecil ataupun sedang, ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang harus disadari dan segera dirasakan oleh orang-orang yang berlaku dosa itu sendiri. Jangan sampai kemudian dia larut dalam penantangan terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengatakan, "Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin?" Kapan datangnya janji-janji itu, artinya janji azab itu, kalau kalian memang betul-betul benar dalam dakwah kalian? Atau boleh jadi juga, mana balasan pahala dari apa yang telah kami lakukan? Dia mengharapkan pahala yang segera karena muncul, "Ya Allah, aku telah taat kepadamu, aku telah sholat tahajud, maka jadikanlah aku kaya." Dia menginginkan supaya amal ibadah yang dia lakukan segera menghasilkan buah di dunia ini. Nah, itu juga perlu untuk disadari bahwa itu tidak terjadi sedemikian rupa cepatnya, karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini dengan kesabaran, menguji kita dengan ketaatan, bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu cobaan dan kesulitan. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, ada tambahan dari Ustaz Jenal dan Ustaz Fajrul? Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Meragukan ancaman Allah Subhanahu wa taala atau meragukan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan fenomena yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Bagi orang yang beriman, maka keraguan ini tidak perlu terjadi, walaupun terkadang secara manusiawi rasa was-was, rasa ingin ketenangan, jaminan itu tetap sering muncul. Maka kita selalu mencoba untuk meyakinkan diri ketika Allah mampu menciptakan kita dari nol sehingga kita besar pada saat ini, dulunya tidak menggunakan pakaian waktu lahir, berkat pemberian Allah Subhanahu wa taala kita pun bisa menggunakan pakaian. Tidak saja pakaian, ada rumah tempat kita tinggal, ada kendaraan yang mungkin bisa kita gunakan, baik kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Ketika Allah mampu menghidupkan kita, tentu saja Allah juga dengan mudah mampu untuk mematikan kita. Ketika Allah bisa menciptakan kita, menghidupkan dan mematikan, masa hanya untuk sekedar memberi ganjaran, pahala dan siksa itu tidak mampu? Ini merupakan pertanyaan yang mungkin kalau kita renungi akan sampai pada kesimpulan sangat mudah bagi Allah untuk memberi pahala, ganjaran, siksa ataupun reward dan punish dari apa yang kita perbuat. Untuk itu, ketika ada orang yang bertanya kapan janji Allah, baik kalau di sini disebut al-wa'du itu janji baik atau al-wa'id janji buruk, walaupun di sini al-wa'du diartikan dengan janji buruk atau ancaman, maka kita dapat mengatakan Allah pada detik ini sedang dan akan terus dari dulu sampai akhirnya kita kiamat memberikan janji-janjinya. Bahkan tidak berdoa pun Allah tetap mengucurkan nikmat kepada kita tanpa harus ya Allah berikanlah aku makan. Insya Allah kita tidak akan mati karena kelaparan. Kalaupun mungkin kita mati bukan karena kelaparan, tapi memang mungkin ajal telah menimpa diri kita. Maka kita menemukan ada orang dalam kondisi miskin sekalipun makan dari tong sampah, usianya bisa bertahan sampai 90 tahun. Kenapa? Karena memang rezeki dia bisa bertahan hidup itu bukan jaminan dari makanan yang mungkin dia hasil kerja dia. Ini merupakan bukti bahwa sekarang pun Allah tetap memberi nikmat kepada kita walaupun kita tidak berbuat baik. Dan sekarang pun Allah tetap menghindarkan dari kita musibah walaupun kita sedang melakukan kejahatan. Ini merupakan bukti betapa sayangnya Allah kepada kita dan betapa mudahnya bagi Allah memberikan kepada kita janji-janji baiknya dalam wujud realita, dan betapa mudah bagi Allah sebenarnya melepaskan ancaman-ancamannya ketika yang apa yang dia tahan dari musibah yang seharusnya menimpa kita dia lepaskan begitu saja. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah musibah ataupun janji Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah terlambat walaupun sedikit pun. Tapi di sini yang menjadi sangat anehnya yaitu yang bercerita khususnya pada ayat ini tentang orang-orang kufar ataupun kafir Mekah, yang mana adalah disebabkan oleh keingkaran mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat menginginkan tentang azab tersebut. Kira-kira kapan datangnya azab tersebut? Kira-kira kapan datangnya masalah hari kiamat tersebut? Ini adalah kemungkaran atau keingkaran tersebut disebabkan oleh mereka betul-betul tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menuding wa in kuntum shadiqin, di sini in kuntum shadiqin, jika kamu yang betul-betul beriman ataupun benar, maka datangkanlah bukti-bukti tersebut. Tapi nyatanya ketika datang ayat Quran saja sudah merasakan diri mereka itu bahwasanya ini adalah ajaran yang paling mulia, sambil mereka itu menutupi telinga mereka. Baru saja Al-Quran, belum lagi azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari narasumber kita tadi memberikan satu pemahaman baru kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini sudah jelas bukti dan contoh dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kebijakan kita, tergantung bagaimana kesadaran kita untuk menempatkan diri kita, apakah kita ingin bersama dengan para rasul ataukah ingin bersama dengan orang-orang ingkar. Yang jelas sejarah sudah cukup memberikan catatan kepada kita bahwa kehidupan para rasul dan pengikutnya adalah kehidupan yang mencapai posisi puncak dan masa-masa keemasan. Sedangkan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam, akhir hidup mereka hanya kembali kepada tanah dan kelak akan mendapatkan siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu pendapat yang disampaikan oleh salah seorang mukmin pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar kaumnya akan membunuh Nabi Musa, dia kemudian mengatakan in kana kaziban fa alaihi kazibuh wa in kana sadikan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum bih. Ingat wahai kaumku, kalau ternyata Musa itu adalah seorang yang penipu, maka dia akan mendapatkan balasan atas tipuannya itu, dia akan merasakan sendiri akibatnya. Tapi kalau ternyata ajaran disampaikannya itu benar, maka kamulah yang akan merugi, karena ancaman yang dia sampaikan itu hanya akan mengenai diri kamu. Inilah menjadi catatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap sadar di dalam kehidupan ini, tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan, tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehidupan yang baik yang kita idamkan akan kita capai. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ustaz. Habis.